Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله نستمر kita akan teruskan kembali pembahasan kita kajian kitab Siyam dari kitab Bulughul Maram lil Hafiz Ibn Hajar rahmatullahi taala alaihi. Terakhir kita bahas yaitu masalah yang berkaitan tentang orang yang sudah tua yang tidak mampu untuk berpuasa, baik lelaki atau wanita, maka diberikan keringanan untuk berbuka dan wajib untuk membayar fidyah an kulli yaumin miskinan, dalam satu hari satu orang miskin, wala qada'a alaih, dan tidak wajib baginya untuk mengqada'nya. Dan yang sudah tua di sini itu yang masih mukallaf. Dan juga masuk kepadanya yaitu orang yang sakit, yang berkepanjangan, yang sedikit harapan, sedikit kemungkinan dia bisa sembuh, baik orang tua ataupun yang masih muda, maka diikutkan dengan orang yang sudah tua renta, yaitu memberi fidyah, bayar fidyah. Dan miqdar fidyah di sini yaitu tidak ada batasan. Secara keumuman makanan pokok dari daerah itu, dan dikatakan oleh para ulama standarnya yaitu satu mud, dan dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahmatullahi taala alaih alangkah baiknya disertai dengan lauk pauk. Qala rahimahullahu taala, kita baca hadis yang berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa qala, halaktu ya rasulullah. Qala, wa ma ahlakaka? Qala, waqa'tu ala imraati fi ramadan. Qala, hal tajidu ma ta'tiqu raqabatan? Qala, la. فقال فهل تستطيع أن تصوم الشهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا. فقال على أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطئم أهلك رواه سبعة ولفظ المسلم. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala jaa rajul ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, faqala, dia mengatakan, halaktu ya Rasulullah, aku telah celaka, aku telah binasa. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wa ma ahlakaka?" Apa yang telah mencelakakanmu? Membinasakanmu? Qala waqa'tu 'ala imra'ati fi Ramadan. Waqa'tu, saya hubungan badan dengan istriku fi Ramadan, di siang hari pada bulan Ramadan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada lelaki tadi, "Hal tajidu ma ta'tiqu raqabatan?" Apakah engkau punya untuk membebaskan budak? Qala la. Lelaki tadi mengatakan, "Tidak ya Rasulullah." Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali, "Fahal tastati'u an tasuma syahrain mutatabi'ain?" Apakah engkau sanggup untuk berpuasa syahrain mutatabi'ain, 2 bulan secara berturut-turut? Kemudian lelaki tadi mengatakan, "La, tidak ya Rasulullah." Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali, "Fahal tajidu ma tud'imu 60 miskinan?" Apakah engkau mempunyai makanan yang diberikan kepada 60 orang miskin? Qala la. Kemudian lelaki tadi mengatakan, "Tidak ya Rasulullah." Thumma jalasa. Kemudian Nabi SAW duduk. Fautian Nabi SAW bi'arakin fihi tamr. Kemudian Nabi SAW, ada yang membawa satu keranjang kurma, diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, "Tasaddaq bihadza." Bersedekahlah dengan ini. Faqala, kemudian lelaki tadi mengatakan, "A'la afqara minna, fama baina labataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna." Lelaki tadi mengatakan, "Apakah kepada orang-orang yang lebih fakir dari kami?" Fama baina labataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Yani di antara dua batu hitam di kota Madinah, ahwaju ilaihi minna, apakah ada orang yang lebih fakir, lebih membutuhkan dari kami? Fadhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi tertawa, hatta badat anyabuhu, sampai terlihat gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, kemudian Nabi mengatakan, idhab fa'at'im ahlak. Pergilah engkau, berikan makan kepada keluargamu. Rawu sabah dan lafad li muslim. Dalam hadis ini, hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ini yang berkaitan tentang hukum jima' as-sa'im fi nahar Ramadan. Dan sebagaimana yang telah kita bahas di awal dari pembahasan kitab siyam, yaitu dari ta'rif definisi dari siyam, seseorang menjaga dari sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Dan yang membatalkan puasa, di sana ada yang tidak ada khilaf di antara para ulama, ada yang khilaf di antara para ulama. Yang tidak ada khilaf di antara para ulama, yang sebagaimana yang telah kita sebutkan, yaitu makan, minum, dan juga jima dengan sengaja. Ini semuanya yang membatalkan. Tiga tadi, al-aql, makan, minum, jima. Selain itu khilaf di antara para ulama sebagaimana pembahasan-pembahasan yang sebelumnya kita bahas. Seperti perbekam, muntah, mimisan, donor darah dan juga yang lain sebagainya. Jima fi nahar Ramadan tentunya ini sesuatu yang diharamkan dan kafarahnya itu berat. Hal ini sebagaimana hadis yang kita sebutkan bahwa kafarah dalam jima fi nahar Ramadan itu sangat berat. Yang pertama, memerdekakan budak. Yang kedua, 2 bulan berpuasa secara berturut-turut. Kemudian yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. Sehingga di sini kafarahnya dikatakan oleh para ulama sangat berat. Dan yang dilakukan sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah, seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukannya dengan sengaja. Bukan lupa. Dalil yang menunjukkan bahwa dia melakukan sengaja datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan halaktu ya Rasulullah. Aku celaka. Aku binasa. Ini dalil bahwa dia telah melakukannya dengan sengaja. Dan apabila seseorang melakukannya dalam keadaan lupa, maka pembahasan ini telah kita bahas dalam pembahasan makan dan minum seseorang yang lupa di siang hari pada bulan Ramadan. Dan juga masuk kepadanya seseorang yang jima dalam keadaan lupa fi nahar Ramadan. Maka fala syai alaih. Tidak ada kafarah baginya. Kenapa? Karena dia melakukannya dalam keadaan lupa. Dan dalam hadis Abi Hurairah, yang datang kepada Nabi SAW mengatakan halaktu ya Rasulullah, ini menunjukkan bahwa dia melakukannya dengan sengaja. Dan juga bukan dikarenakan laisa jahilan. Bukan dikarenakan dia itu jahil. Kenapa? Dengan mengatakan halaktu. Nah, ini menunjukkan bahwa dia tidak lupa dan juga tidak jahil terhadap hukum larangan jima fi nahar fi Ramadan. Naam. Baik. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang tadi untuk membayar kafarah. Yang pertama, kafarahnya yaitu memerdekakan budak. Hal tajidu ma ta'tiku raqabah? Dan jumhur ulama mengatakan bahwa budak di sini disyaratkan budak yang mukminah. Dan jumhur mengatakan sama halnya seperti memerdekakan budak seseorang yang dalam dia membunuh. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat ke-92, fa tahriru raqabatin mu'minah. Maka bebaskan raqabah budak yang mu'minah. Ini qaul jumhur ulama. Sebagian para ulama mengatakan tidak disyaratkan yakni budaknya yang mukminah. Tapi yang rajih wa qaul jumhur. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada lelaki tadi, "Apakah engkau mampu untuk berpuasa 2 bulan secara berturut-turut?" Seseorang yang tidak bisa melaksanakan kafarah dari yang pertama memerdekakan budak, maka yang selanjutnya. Apa itu selanjutnya? yaitu berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Berpuasa 2 bulan secara berturut-turut dan tidak boleh ada yang diselingi dengan yang kosong kecuali dengan udzur. Apa itu udzur? Seperti sakit misalkan. Nah, maka diperbolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa. Kenapa? Karena ini merupakan udzur. Setelah sakitnya sembuh, kemudian diteruskan membayar kafar 2 bulan secara berturut-turut. Sehingga kafarahnya berat. Orang yang jima fi nahari Ramadan. Nah, dengan sengaja. Kemudian yang berikutnya, ketika Rasulullah SAW bertanya apakah kau mampu untuk berpuasa 2 bulan serta berturut-turut, lelaki tadi mengatakan tidak ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah ke tahapan yang berikutnya. Apa itu? Memberi makan 60 orang miskin. Nah, memberi makan 60 orang miskin di sini takarannya itu tidak ada dalil yang menunjukkan tentang takaran, sehingga memberi makan di sini yaitu yang sebagaimana pembahasan yang telah kita bahas tentang bab fidyah, yakni makanan pokok yang standar. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin dan juga dikatakan oleh para ulama, standarnya 1 mud. Alangkah baiknya disertai dengan lauk pauk. Boleh dalam keadaan mentah, boleh dalam keadaan matang. Karena kalau dalam keadaan matang, mereka langsung bisa memakannya. Nah, boleh dibagikan atau boleh untuk mengundang. Nah, kemudian ketika lelaki tadi mengatakan dia tidak mampu, yang pertama tidak mampu memperdekakan budak, yang kedua tidak mampu berpuasa 2 bulan secara berturut-turut, yang ketiga dia tidak mampu untuk memberi makan 60 orang miskin, kemudian Nabi duduk, ada yang memberi 1 keranjang kurma. Nabi mengatakan tasaddaq bihada. Dalam permasalahan ini, para ulama mengatakan bahwa seseorang yang dia tidak mampu 3 tadi, bahkan bersedekah juga tidak mampu, apakah kafarahnya sakat, yakni sudah tidak ada kafarah, apakah tetap ada kafarah? Khilaf di antara para ulama dan jumhur ulama mengatakan bahwa dia tetap ada kafarah baginya. Karena Nabi SAW berusaha. Pertama dia tidak bisa, kedua tidak bisa, ketiga tidak bisa, kemudian yang ketiga, yang keempat tasaddaq. Nah, sehingga jumhur ulama mengatakan tetap masih ada fi dhimmah. Ini sama seperti utang. Allah alam. Sebagian mengatakan saqat. Thayyib. Di dalam hadis ini, dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kafarah di sini apakah dikhususkan untuk lelaki saja atau istrinya juga harus membayar kafarah? Ini juga terdapat khilaf di antara para ulama. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak menanyakan kepada lelaki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia jima fi nahar Ramadan, tidak menanyakan bahwa kafarah ini berlaku untuk istrinya. Dan dalam riwayat yang lain dikeluarkan dari selain dari Bukhari dan Muslim, di sana terdapat riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tasaddaq bihadza an nafsik, terhadap dirimu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini sebutkan bertanya kepada lelaki tajib dengan mengatakan hal tajib. Kemudian yang kedua hal tastati. Yang ketiga hal tajib ma tut'imu sittina miskina. Tiga pertanyaan tadi itu ditunjukkan kepada lelaki. Sehingga wanita walaupun dia dalam keadaan tidak dalam keadaan dipaksa, dalam keadaan dia juga mengikuti kemauan si suami, maka yang diwajibkan membayar kafarah hanya suami, sedangkan wanitanya tidak wajib baginya untuk membayar kafarah. Karena dalam riwayat sebutkan tasaddaq bihadza an nafsik, untuk dirimu. Dan apabila di sana wanita tadi dalam keadaan dia tidak mau akan tapi dipaksa oleh suaminya, maka di sana tidak ada kafarah wala qadha. Tidak ada kafarah baginya. Kenapa? Karena dia dalam keadaan dipaksa oleh suaminya. Dalam masail ini, dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, apakah wajib baginya untuk mengqadha atau tidak? Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu tidak memerintahkan baginya untuk mengqadha. Kenapa? Pertama, lelaki tadi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia melakukan dengan sengaja. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada lelaki tadi yang mewajibkan adalah membayar kafarah, yaitu dengan berpuasa, dengan memerdekakan budak, atau berpuasa, atau memberi makan 60 orang miskin. Makan 60 orang miskin. Dan sebagian para ulama mengatakan bahwa wajib baginya untuk mengqadha. Wajib baginya untuk mengqadha. Dan yang rajih wallahu ta'ala alam, itu tidak wajib baginya untuk mengqadha. Kenapa tidak wajib baginya untuk mengqadha? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa lelaki tadi harus membayar, mengqadha apa yang telah dia lakukan. Akan tetapi dalam hadis Abi Hurairah, kewajibannya adalah membayar kafarah. Dan kafarahnya kafarah yang berat. Dan di sana terdapat hadis yang menunjukkan fasum yauman, berpuasalah satu hari. Dikatakan oleh para ulama bahwa hadis ini sanadnya lemah. Hadis ini sanadnya lemah, yaitu perintah untuk mengqadha puasa orang yang jima fi nahar Ramadan. Dan yang rajih itu tidak ada kewajiban baginya untuk mengqadha, baik lelaki ataupun wanita. Baik lelaki ataupun wanita. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Kita akan teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.